Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-afatul hadiyah asyrah, ketergelinciran di dalam berbicara yang ke-11 kemarin atau pada waktu yang lalu sudah disebutkan, yaitu memuji, di mana memuji ini mempunyai ketergelinciran. Yang pertama berkaitan dengan orang yang memuji, yang kedua berkaitan dengan orang yang dipuji. Kalau orang yang memuji sudah disebutkan, nah, yaitu terkadang berlebih-lebihan di dalam memuji, ya, sampai melakukan kedustaan. Atau terkadang memuji kepada orang yang tidak pantas untuk dipuji. Ya, bahkan pantas untuk dicela tapi dipuji. Dan telah dibawakan riwayat, tapi riwayatnya dhaif, dan dikatakan oleh Al-Hasan bahwasanya orang yang mendoakan kebaikan kepada orang yang zalim, ya, untuk tetap kepada kezalimannya, maka dia telah senang, ya, telah senang, teranggap senang Allah dimaksiati. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa ammal mamduh, adapun ketergelinciran kepada orang yang dipuji, fa innahu yuhdisu fihi kibran au ijaban wa huma muhlikan, maka sesungguhnya akan terjadi pada orang yang dipuji itu apa? Sifat sombong. Ya, karena sering dipuji akhirnya muncul sifat kibernya, atau akhirnya ijab, merasa ujub pada dirinya. Yang kedua-duanya, kibar dan ujub ini, ya, merasa kagum dengan dirinya sendiri, termasuk dua perkara yang membinasakan. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a rajulan yandah rajulan, wailak qata'ta unuqa sahibak. Nah, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan ada padanya syahid dan juga Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar ada orang yang memuji orang lain, kata Rasulullah, celaka kamu, kamu telah memotong leher sahabatmu. Artinya menunjukkan, iya, memuji atau orang yang dipuji terkadang akan terbawa kepada sifat kibar, dan kedua-duanya membinasakan dan dicela. Al-hadis wa huwa masyhur. Al-hadis, dan ini hadis yang masyhur. Wa qad rawayna anil Hasan qala kana Umar radhiyallahu an qaidan wa ma'ahu durrah wan nas hawla id aqbala Jarut faqala rajulun hadha sayyidur Rabi'ah fasami'aha Umar radhiyallahu an wa man hawla wa sami'aha Jarut alamma dana minhu ya khafaqah bidurrah Wa qala mali walaka ya amirul mu'minin. Qala mali walak. Amma sami'taha. Qala sami'tuha. Fammuhu. Qala khashitu an yukhalita qalbak minha syai'un. Fa'ajabta an ata'ta minka. Nah, dulu Umar radhiyallahu anhu pernah duduk dan bersamanya ada Durrah dan manusia di sekitarnya. Ketika datang Jarut, ya, dan berkatalah seseorang, ini dia tuannya Rabi'ah. Maka Umar mendengarnya perkataan tersebut dan orang sekitarnya, dan mendengarnya pula Jarut. Maka ketika dekat dengannya, hafaqa bidurrah, dia menundukkan Durrah kemudian, atau mengajak menyeretnya, kemudian berkata, apa-apaan ini? Iya, wahai amul mu'minin, man walak, iya, apa yang ada padaku dan kamu? Bukankah kamu mendengarnya, ujian tadi? Ya, aku mendengar dari mulutnya. Maka kata Umar, aku khawatir tercampur di hatimu sesuatu, kemudian kamu memenuhi atau ta'umink, yaitu adanya ujub pada diri kamu. Walianal insan idza asna alahi bil khair ridha anhu nafsah. Dan karena seseorang apabila dia disanjung dengan kebaikan, dia akan senang dirinya. Wa dhanna anna qad balagha al maqsud, dan dia menyangka bahwasanya telah sampai kepada tujuan. Fa yaftiru anil amal, maka dia malas untuk beramal. Wa dhihadha qala qata'at unuka sahibak. Oleh karena ini Rasulullah mengatakan, kamu telah memotong leher sahabatmu. Wa amma idza salima al-madh min hadhil afat lam yakun bibas. Wa qad asna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa ghairahuma min as-sahabah radhiyallahu anhum. Adapun kalau selamat pujian itu dari ketergelinciran-ketergelinciran ini yang telah disebutkan. Pertama, orang yang memuji tidak berlebih-lebihan atau kepada orang yang sepantasnya dipuji, dan tidak memuji orang yang tidak pantas atau harusnya dicela. Kemudian orang yang dipuji juga tidak terseret kepada kibir dan ujub. Selamat dari ini semua. Maka tidak mengapa, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyanjung memuji Abu Bakar dan Umar, demikian pula para sahabat yang lain. Wa 'alal mamduh an yakuna syadidul ihtiraj min afatil kibr wal 'ujub والفطور عن الأعمال ولا ينجو من هذه الأفراد إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادها لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدح يا ما مدحه. Dan juga wajib orang yang ketika dia dipuji, dia betul-betul menjaga syadidul ihtirat, artinya dengan penjagaan yang ketat, sangat-sangat menjaga dari ketergelinciran, akan munculnya kibar, sifat sombong dan ujub. Dia harus hati-hati. Dan juga, jangan sampai futur dari amal. Jangan sampai dia malas, sudah dipuji-puji, akhirnya dia malas untuk beramal. Dan dia selamat dari ketergelinciran ini. dan tidak akan selamat dari ketergelinciran ini kecuali dia mengetahui kadar dirinya. Dan dia berpikir bahwasannya orang yang memuji, kalau seandainya dia tahu akan dirinya, apa yang dia ketahui dari dirinya, dia tidak akan memujinya. Artinya kadang kan orang yang memuji terlalu berlebihan, dia enggak tahu hakikat dirinya. Maka orang yang dipuji dia berpikir, nah bahwasannya apa yang dipuji itu tidak pantas pada dirinya. Nah, waqad rawa anna rajulan minas salihin asna alai faqala allahumma inna haula la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Dan sungguh pernah ada riwayat, ada seseorang yang dia orang soleh, kemudian dia disanjung-sanjung. Maka orang soleh itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya nah mereka tidak mengetahui tentang dirimu, tentang diriku, sedangkan engkau ya Allah mengetahui tentang diriku. Nah, demikian al-afat dari memuji. Maka yang selamat adalah tidak bermudah-mudahan di dalam memuji. Nah, kalau memujinya dalam rangka untuk agar semangat seseorang, mendorong semangat seperti memuji seseorang santri atau juga anak kita agar dia semangat untuk berbuat ketaatan, ya dipuji dengan sebatas pujian yang sepantasnya. Misalnya dia rajin setiap hari menyapu atau bangun pagi dengan cepat, kemudian membantu, masya Allah anak soleh, ya kan, pujian yang gak berlebihan. Nah, barakallahu fiik, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga tetap soleh, kan gitu. Nah, atau masya Allah ganteng, kan gitu. Kadang dirayu sama orang tua gitu ya. Nah, kadang jadi semangat. Nah, seperti itu. Nah, jangan memuji yang berlebihan dan ada unsur pada unsur dusta padanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, barakallahu fikum.